Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, mubarakan alaih, kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin, amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. InsyaAllah ta'ala kita akan melengkapi pembahasan kita dengan menyebutkan 5 pilar kesuksesan di dalam berdakwah. Yang pertama dan kedua terdapat di dalam ayat yang mulia ini, yaitu ikhlas dan ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kul hadhihi sabili ad'u ila Allahi 'ala basiratin ana wa manittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin." Katakanlah wahai Muhammad, inilah jalanku, yaitu aku mengajak kepada Allah, berdakwah mengajak manusia mentauhidkan Allah berdasarkan ilmu. Aku dan orang-orang yang mengikuti aku juga berdakwah kepada Allah berdasarkan ilmu dan maha suci Allah, dan aku tidak termasuk orang-orang yang mempersekutukannya. Surat Yusuf ayat 108. Jemaah sekalian, di dalam ayat yang mulia ini sebagaimana telah kita sebutkan tadi, terkandung 2 pilar utama kesuksesan dalam berdakwah. Yang pertama, dakwah itu kita lakukan ikhlas, semata-mata karena Allah. Dakwah yang ikhlas itu adalah dakwah yang kita harapkan dengannya wajah Allah, yang kita harapkan dengannya pahala dari Allah Azza wa Jalla, bahkan pahala yang besar, pahala yang akan terus mengalir. Itulah pahala dakwah. Makin banyak orang yang mengikuti apa yang kita sampaikan, maka pahala kita akan terus mengalir. Orang yang kita sampaikan dakwah juga mengajarkan kepada orang lain, kita pun dapat bagian pahala. Yang diajarkan itu juga mengajarkan kepada orang lain, kita pun mendapatkan bagian pahala. Terus seperti itu. Ini MLM yang halal. Ya. Kalau dalam transaksi jual beli MLM itu haram, tapi ini halal. Kita dapat pahala yang melimpah. Kita mati pun pahala akan terus mengalir. Jadi bersemangatlah di dalam berdakwah. Iya. Tapi harus ikhlas. Kita lakukan semata-mata karena Allah. Tanda dakwah yang ikhlas itu dakwah yang mengajak kepada Islam, kepada manhaj yang hak, bukan untuk mengagungkan seorang tokoh atau membesarkan organisasi, bukan pula untuk dunia, jabatan, pengaruh dan lain-lain. Kemudian yang kedua, dengan ilmu. Mencakup 3 macam ilmu, yaitu ilmu yang hendak kita sampaikan. Yang hendak kita sampaikan adalah ilmu Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sesuai pemahaman Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Barang siapa menyampaikan selain itu, maka dia berarti menyesatkan, bukan berdakwah, bukannya mengajak orang kepada petunjuk, malah menyesatkan. Kemudian yang kedua, ilmu tentang metode kita menyampaikan. Dan yang ketiga, ilmu tentang cara menyampaikan. Kenapa jemaah sekalian? Allah tekankan di dalam ayat ini 2 prinsip ini. Kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, "Li'anna aktsara ma yufsidu ad-da'wah adamul ikhlas au adamul ilm." Karena kebanyakannya yang merusak dakwah adalah salah satu dari 2 hal ini. Kalau bukan karena kurang ikhlas, tidak ikhlas, ataukah karena kurang ilmu. Inilah jemaah sekalian yang terbanyak merusak dakwah. Pertama, kurang ikhlas. Tidak murni karena Allah, maka dakwahnya rusak. Ditunggangi oleh kepentingan-kepentingan, dakwahnya menjadi rusak. walaupun mereka berilmu, tapi dakwahnya tidak murni karena Allah. Yang kedua sebaliknya, dia ikhlas, bahkan punya semangat yang besar dalam berdakwah, tapi kurang ilmu, dakwahnya pun rusak. Bahkan tidak jarang ada orang yang berdakwah kepada kesesatan dan dia mengira sedang mendakwahkan kebaikan. Dia mengira sedang mengajak orang kepada kebenaran, padahal sebenarnya dia menyesatkan. Ini karena kurang ilmu atau tidak adanya ilmu dalam berdakwah. Jadi ini dua pilar utamanya. Pilar yang ketiga yang sangat kita butuhkan dalam berdakwah adalah ar-rifqu wal-lin, kelembutan. Inilah jemaah sekalian salah satu kunci sukses utama dalam berdakwah. Kelembutan dalam berdakwah. Sampaikan dakwah itu dengan lemah lembut, bukan dengan cara yang kasar, yang keras, yang kaku, yang membuat orang antipati, yang membuat orang lari dari dakwah. Inilah salah satu rahasia kunci sukses utama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang Allah ingatkan kepada beliau di dalam surat Ali Imran ayat 159. Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik. Jemaah sekalian, perhatikanlah ayat yang mulia ini. Ini adalah sebuah ayat yang berbicara tentang peringatan khusus kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk terus bersikap lemah lembut dan jangan bersikap keras lagi kasar. Kata Allah, "Fabima rahmatin minallahi lintalahum." Maka dengan rahmat dari Allah kepadamu wahai Muhammad, sehingga kamu dapat berlemah lembut kepada mereka. Perhatikan jemaah sekalian, dari mana datangnya sifat lembut seorang hamba kepada yang lainnya? Dari rahmat Allah Azza wa Jalla. Maka hati-hati, kalau kita bersikap keras, kasar, jangan-jangan Allah tidak merahmati kita atau kurang kasih sayang Allah Azza wa Jalla kepada kita. Karena ini tanda Allah mencintai seorang hamba, merahmati seorang hamba, dia memiliki sifat kasih sayang, dia memiliki sifat kelembutan kepada orang lain. Surat Ali Imran ayat 159, kata Allah, "Fabima rahmatin minallahi lintalahum." Maka dengan sebab rahmat Allah kepadamu wahai Muhammad, sehingga kamu berlemah lembut kepada mereka. Kemudian perhatikan lanjutan ayat, "Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik." Seandainya engkau wahai Muhammad bersikap kasar, lagi keras hatimu, maka mereka akan lari meninggalkanmu. Umatmu akan lari meninggalkanmu, sahabatmu akan meninggalkanmu. Ini peringatan Allah Azza wa Jalla kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Seandainya beliau punya semuanya, kehilangan satu saja, kelembutan, maka manusia akan lari meninggalkan beliau, tidak mau mengikuti ajakan beliau. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam kurang apa lagi dalam berdakwah? Beliau orang yang terpercaya. Al-Amin, amanah. Dikenal tak pernah berdusta. Tidak pernah berbohong. Beliau orang yang paling berilmu. Siapa lagi yang lebih berilmu tentang agama selain beliau? Wahyu Allah ini diturunkan kepada beliau. Dan beliau juga Allah berikan jawami'ul kalim. Apa itu jawami'ul kalim? Kalimat-kalimat yang ringkas, padat, mudah dipahami, dan memiliki makna yang mendalam dan memberikan pengaruh pada jiwa. Makanya sering kita baca hadis Nabi SAW, itu luar biasa, bergetar hati kita. Itulah jawami'ul kalim, kalimat-kalimat singkat yang syarat makna. Itu anugerah khusus yang Allah berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau diberikan ayat, tanda-tanda kenabian yang disebut mukjizat. tanda-tanda kenabian. Jadi berbagai macam mukjizat beliau. Ini semuanya membantu beliau untuk berdakwah supaya orang lebih mudah untuk beriman. Tapi jemaah sekalian, Allah ingatkan beliau, kalau beliau kehilangan satu, yaitu sifat kelembutan, maka dakwahnya gagal. Orang akan lari meninggalkan beliau. Apalagi kita sudah kurang fasih menyampaikan, ilmu terbatas, sangat terbatas. Iya, nggak ada mukjizat. Kalau kita tambah lagi dengan sikap keras atau berlaku kasar kepada orang, maka tentu mereka akan semakin lari dari dakwah kita. Iya, dan ini yang sangat disayangkan, banyak terjadi seperti ini. Orang bukan tidak mau mengikuti kebenaran, tapi tidak mau karena sikap kita. Jadi inilah jemaah sekalian, salah satu kunci utama suksesnya dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kelembutan. Dan beliau juga bersabda, "Innar rifqa la yakunu fi syai'in illa zanah wa la yunza'u an syai'in illa shanah." Sesungguhnya kelembutan itu tidaklah terdapat pada sesuatu kecuali dia akan memperindahnya. Dan tidaklah dia dihilangkan dari sesuatu kecuali dia akan memperburuknya. Makanya jemaah sekalian, kenapa orang yang sudah jelas-jelas mengajarkan kesesatan kadang-kadang, tapi pengikutnya banyak juga, karena dia menyampaikan dengan kelembutan. Jadi pengaruh terhadap jiwa itu besar dengan adanya sifat lemah lembut. Iya, ini yang ketiga. Kemudian yang keempat jemaah sekalian, di antara kunci kesuksesan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam berdakwah adalah husnul khuluq, kemuliaan akhlak beliau, kebaikan akhlak beliau. Jadi dakwah beliau dibuktikan dengan akhlak beliau yang mulia, yang Allah katakan, "Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim." Sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar di atas akhlak yang agung. Apa yang dimaksud akhlak mulia itu jamaah sekalian? Para ulama banyak memberikan definisi tentang akhlak mulia. Diberikan kesimpulan oleh Imam Ibn Daqiq al-Id, yang dimaksud dengan akhlak mulia itu adalah antu amilan nas bima tuhib an yu'amilu kabih. Kamu mempergauli manusia, memperlakukan orang lain dengan cara yang kamu juga suka diperlakukan seperti itu. Artinya kalau kita pingin orang lain berbicara dengan baik kepada kita, ramah kepada kita, seperti itu pun kita kepada orang lain. Ini kesimpulan makna akhlak mulia. Inilah diantara yang menjadi pesona dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga orang-orang kafir terpukau, sehingga mereka kemudian mau masuk Islam. Beliau bersikap baik kepada mereka, beliau berakhlak baik kepada mereka. Iya. Syekh Utsaimin rahimahullah menjelaskan juga tentang akhlak mulia dalam empat perkara. Jadi beliau simpulkan lebih rinci lagi. Kalau tadi Ibnu Daqiq al-Id terlalu simpel menjelaskan tentang akhlak mulia, kata beliau, akhlak mulia itu adalah engkau memperlakukan orang lain dengan cara seperti yang engkau inginkan orang lain memperlakukanmu demikian. Tapi Syekh Utsaimin rahimahullah lebih merinci akhlak mulia itu kembali kepada empat perkara, kata beliau. Jadi beliau kumpulkan semua definisi akhlak mulia yang disebutkan para ulama. Kesimpulannya, akhlak mulia itu adalah empat perkara. Yang pertama, kafful adha, menahan diri tidak menyakiti orang lain. Yang kedua, badlun nada, berbuat baik kepada orang lain. Yang ketiga, as-sabru alal adha, bersabar dari gangguan orang. Dan yang keempat, al-wajhu talq, berwajah yang cerah ceria, berwajah ramah ketika berjumpa dengan orang. Inilah jemaah sekalian, empat pondasi akhlak mulia. Inilah kunci sukses dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, beliau tidak pernah berbuat zalim kepada orang lain. Beliau tidak pernah berbuat zalim kepada orang lain. Terlebih lagi jemaah sekalian, kalau kita berbuat buruk kepada orang dengan penampilan kita yang terlihat syiar-syiar Islam, kita pakai peci kadang, pakai baju koko, pakai gamis, berjenggot, tidak isbal, ini terlihat syiar-syiar Islam. Ketika kita berbuat buruk kepada orang lain, maka jemaah sekalian, nama kita akan dilupakan, tapi penampilan kita sulit dilupakan. Agama yang kita anut, itulah yang akan mereka ingat. Oh, itu orang-orang Islam seperti itu, atau Islam garis keras seperti itu, Islam radikal seperti itu. Nama kita orang akan lupa, siapa dia? Namanya terlupakan, tapi penampilannya, agamanya, ajarannya, Islam, itu yang akan diingat oleh orang. Maka jangan sampai kita berbuat buruk kepada orang lain, memudaratkan dakwah Islam. Kemudian beliau berbuat baik kepada orang lain. Berbuat baik kepada orang lain, di samping itu adalah amal soleh, itu juga merupakan metode ta'liful qulub, menarik hati orang untuk menerima dakwah yang kita ajarkan kepadanya. Bahkan jemaah sekalian, sering kita dengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan kambing sebanyak satu lembah kepada orang kafir. Orang kafir Arab Badui yang kasar. Kasar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak punya adab. Datang-datang tidak salam, tidak ada basa-basi, langsung dia berteriak, "Wahai Muhammad, berikan saya harta." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kepadanya kambing sebanyak satu lembah. Enggak tanggung-tanggung diberikan. Mungkin kalau diberikan 10 ekor, 5 pasang laki-laki, apa jantan dan betina, dia sudah sangat senang. Tapi Nabi SAW memberikan kepadanya satu lembah. Tidak tanggung-tanggung kalau memberi. Apa pelajaran yang dipetik orang Arab kafir Badui ini? Dia pulang kampung, begitu tiba di kampungnya, di dusunnya, karena orang Arab Badui itu tinggal di dusun-dusun yang jauh dari kota, makanya mereka kurang beradab. Ketika dia tiba di kampungnya, dia langsung berteriak, "Ay qaumi aslimu fa inna Muhammadan la yu'ti ata'an ma yakhaful faqr." Wahai kaumku, mari kita masuk Islam semuanya. Karena Muhammad memberikan sedekah tanpa takut jatuh miskin. Ternyata ini akhlak yang dia petik dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersedekah enggak tanggung-tanggung, enggak takut jatuh miskin, padahal beliau sudah miskin, sudah fakir. Cuman bedanya beliau fakir enggak seperti kita, kita merasa susah. Beliau biasa-biasa saja dalam keadaan fakir. Iya. Nabi SAW wafat dan beliau masih punya hutang kepada seorang Yahudi. Untuk apa hutang beliau? Untuk sekedar membeli makan bagi keluarganya. Tapi ketika beliau punya harta untuk bersedekah, beliau tidak tanggung-tanggung. Kemudian jemaah sekalian, bagaimana kesabaran beliau dalam berdakwah? Ingat peristiwa Taif. Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, adakah peristiwa yang lebih berat bagimu dibandingkan Uhud?" Karena Uhud itu luar biasa yang dirasakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Secara fisik dan secara psikis beliau berat yang beliau derita. Secara fisik, apa yang beliau derita? Kepala beliau terluka, gigi beliau patah karena serangan orang kafir. Dan juga yang lebih memberatkan beliau adalah wafatnya puluhan sahabat termasuk paman beliau Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu. Berat sekali beliau rasakan perang Uhud. Ketika Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, ada enggak yang lebih berat daripada Uhud yang kau rasakan selama engkau berdakwah?" Ternyata ada jemaah sekalian, yaitu peristiwa Taif. Peristiwa Taif. Ketika semakin keras penentangan orang-orang Quraisy di Mekah, maka Nabi SAW akhirnya keluar menuju Taif. Barangkali di sana ada yang mendukung beliau. Jadi di Mekah beliau ditentang keras, beliau sangat sedih, pergi ke Taif berharap ada yang mau mendukung beliau di Taif. Ternyata yang beliau dapatkan di Taif lebih dahsyat penolakan mereka, lebih keras penolakan mereka. Mereka benar-benar menyakiti Rasulullah SAW, baik secara fisik maupun menyakiti hati beliau. Dalam keadaan beliau tersakiti dan sangat sedih, datang malaikat Jibril alaihissalam mengabarkan kepada beliau, ada malaikat penjaga gunung, kalau engkau mau, gunung ini mau diangkat, dilempar ke mereka. Ini ditawarkan kepada Nabi SAW. Yang mau dibalas itu orang kafir yang jahat kepada Rasulullah SAW. Kalau engkau mau, wahai Muhammad, gunung ini diangkat, ditimpakan kepada mereka. Tapi jemaah sekalian, Rasulullah SAW memilih untuk bersabar. Kenapa beliau bisa bersabar? Apa rahasianya jemaah sekalian? Rahasianya adalah karena keinginan yang besar agar mereka mendapatkan hidayah. Inilah sifat seorang da'i, sifat seorang muslim, punya keinginan yang besar agar manusia mendapatkan hidayah. Beliau malah menjawab, bal arju ayyukhrijallahu min aslabihim man ya'budullaha wala yushriku bihi syai'an. Bahkan sebaliknya, kata Nabi SAW, aku harap dari keturunan mereka Allah mengeluarkan atau menciptakan orang-orang yang beribadah kepada Allah dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Akhirnya walaupun mereka seandainya tidak beriman semuanya, mudah-mudahan masih ada anak-anak mereka yang nanti beriman. Terbukti jemaah sekalian, sampai hari ini Taif menjadi kota Islam. Ya. Kalau seandainya dulu Nabi SAW tidak sabar menghadapi rasa sakit dan penderitaan yang mereka lakukan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, tentu tidak ada lagi namanya Taif sekarang. Iya. Jadi inilah jemaah sekalian, perlu kesabaran dan pahalanya sangat besar. Di samping itu adalah kunci sukses dalam berdakwah, kita pun akan mendapatkan pahala yang sangat besar. Iya. Kemudian yang terakhir, yang kelima, kunci sukses atau pilar kesuksesan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat penting adalah berdoa kepada Allah Azza wa Jalla dan mendekatkan diri kepadanya. Kenapa harus berdoa? Karena hidayah milik Allah. Kita hanyalah berusaha. Kita hanyalah menyampaikan. Selebihnya hidayah adalah milik Allah Azza wa Jalla. Maka mohonlah hidayah kepada Allah. Kenapa harus mendekatkan diri kepadanya? Karena itu kunci terkabulkannya doa. Sebagaimana diantaranya di dalam hadis Qudsi yang berbicara tentang wali Allah, apabila seseorang telah mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan-amalan wajib dan amalan-amalan sunnah, maka dia menjadi wali Allah. Kemudian Allah berfirman, wala in sa'alani la'u'tiyannahu wala in ista'adhani la'u'idhannahu. Kalau dia meminta kepadaku, pasti aku kabulkan. Kalau dia mohon perlindungan kepadaku, pasti aku lindungi. Jadi mendekatkan diri kepada Allah adalah kunci utama agar doa kita dikabulkan. Maka berdoa dan mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla, menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya. Dan jangan pandang remeh doa jemaah sekalian. Bahkan bisa saja ada orang kita doakan, belum sempat kita berdakwah kepada mereka, ada orang lain yang mendakwahi dia. Allah kabulkan doa kita melalui orang lain, bukan melalui dakwah kita sendiri. Contohnya siapa jemaah sekalian? Orang yang kemudian akan menjadi pahlawan Islam, yang akan menjadi manusia terbaik nomor dua dalam Islam setelah Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar. Siapa dia? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jauh sebelum dia masuk Islam, Rasulullah SAW sudah pernah mendoakan beliau. Lalu bagaimana dia masuk Islam? Siapa yang mendakwahinya? Adiknya. Adiknya yang mendakwahi dia untuk masuk Islam, bukan Nabi SAW langsung yang pertama kali mendakwahinya. Malah dia mencari Nabi ketika itu mau dibunuh. Dia mencari Nabi SAW untuk dibunuh. Sebelum dia berjumpa dengan Nabi, berjumpa dia dengan adiknya dan suaminya membaca Al-Quran. Dia mendengarkan mereka membaca Al-Quran, dia tersentuh dan dia mendapatkan hidayah. Pada akhirnya dia masuk Islam. Begitu pula ibunya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Susah payah Abu Hurairah berdakwah kepada ibunya. Belum juga ibunya mau masuk Islam. Sampai akhirnya Abu Hurairah datang kepada Nabi SAW dalam keadaan menangis, minta agar ibunya didoakan. Rasulullah SAW pun mendoakan ibunya Abu Hurairah. Beliau tidak berdakwah kepadanya, Abu Hurairah yang berdakwah. Dengan sebab itu ibunya mendapatkan hidayah. Ketika Abu Hurairah pulang ke rumahnya setelah minta Rasulullah SAW mendoakan ibunya, ibunya sudah masuk Islam. Subhanallah. Jadi jemaah sekalian, jangan kita remehkan doa kita, karena Allah telah berjanji, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, niscaya aku akan mengabulkan doa kalian. Jadi inilah 5 kunci sukses utama, 5 pilar kesuksesan dakwah Rasulullah SAW. Semoga kita dapat meneladaninya. Baik, jemaah sekalian, kita lanjutkan sedikit penjelasan Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, yaitu pelajaran-pelajaran yang bisa kita petik dari ayat ini. Pelajaran yang keempat, kata Syekh, annal basirata faridatun, bahwasanya basirah itu wajib. Basirah itu wajib. Li'anna tiba'ahu sallallahu alaihi wasallam wajibun, karena ittiba' kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu wajib. Wala yatahaqqaqu ittiba'uhu illa bil basirah, dan ittiba' kepada beliau tidak mungkin terlaksana tanpa al-basirah. Lalu apa yang dimaksud dengan al-basirah? Kata beliau, wahiyal ilmu wal yakin, itulah ilmu dan keyakinan. Jadi jemaah sekalian, ayat ini menjelaskan kepada kita wajibnya kita menuntut ilmu dan meyakini kebenaran yang kita pelajari. Kenapa? Karena hanya dengan cara seperti itu kita dapat mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti beliau harus dengan ilmu. Tidak mungkin kita bisa ittiba kepada beliau tanpa mempelajari ilmunya. Kemudian pelajaran yang kelima yang bisa kita petik dari ayat yang mulia ini, yaitu dari surat Yusuf ayat 108. Husnul tauhid. Ayat ini menjelaskan kepada kita tentang kebaikan tauhid. Li'annahu tanzihun lillahi ta'ala. Sebab tauhid itu adalah pensucian bagi Allah Azza wa Jalla. Dari mana beliau memetik pelajaran ini? Yaitu dari ucapan Allah Azza wa Jalla yang Allah perintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengucapkannya, wa subhanallahi, dan maha suci Allah. Apa artinya maha suci Allah jemaah sekalian? Artinya kita bersihkan dari diri kita 2 perkara yang dapat mengotori keyakinan kita terhadap Allah. Apa itu jemaah sekalian? Yang pertama, kesyirikan dan kekufuran. Itu artinya ucapan subhanallah, maha suci Allah. Artinya kita bersihkan diri kita dari segala macam bentuk kesyirikan dan kekufuran. Itu caranya mensucikan Allah. Yang kedua, kita bersihkan diri kita dari pensifatan kepada Allah dengan sifat-sifat yang tidak layak bagi Allah. Makanya sering kita dengarkan dua ayat dalam Al-Quran, wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin, wa subhanallahi amma yusyrikun. Ini yang pertama, maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Artinya saya tidak ikutan mereka, saya sucikan diri saya dari kesyirikan tersebut. Yang kedua sering kita dengarkan, wa subhanallahi amma yasifun, maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan. Yaitu mereka mensifatkan Allah dengan sifat-sifat yang tidak layak disematkan kepada Allah. Seperti ucapan orang-orang Nasrani, Allah memiliki anak. Allah memiliki anak. Allah mereka namakan dengan Bapa yang punya anak. Allah Bapa punya anak namanya Yesus, Nabi Isa alaihissalam. Ini dua zat yang berbeda. Tambah satu zat lagi, Maryam ibunya. Kok ada orang yang mengaku muslim mengatakan itu sama, satu, esa. Subhanallah. Orang Nasrani saja banyak yang sadar, akhirnya tobat masuk Islam. Kok ada orang yang katanya imam besar, belajar Islam, doktor, dia mengatakan ini satu zat. Orang Nasrani saja enggak menerima konsep seperti ini, dikatakan sebagai satu zat. Sudah jelas-jelas zatnya berbeda. Yang pertama zat Allah, yang kedua zatnya Nabi Isa, yang ketiga zatnya Maryam. Apakah sama? Enggak sama. Kecuali dia punya keyakinan sufiyah, tasawuf, tarekat. Apa itu? Menyatunya hamba dengan Allah. Itulah kesamaan keyakinannya sebagian orang Nasrani dengan sufiyah, tasawuf. Kalau betul orang-orang Nasrani meyakini seperti itu, menyatu, bukan tiga zat. Itu ucapan orang yang mengaku muslim tadi, ketika dia membantah ketuhanan yang Maha Esa itu. Orang Nasrani cuma punya satu Tuhan. Tidak, mereka punya tiga. Kemudian dia samakan dengan Al-Asma'ul Husna. Allah punya 99 nama, tapi zatnya satu. Kata dia seperti itulah. Padahal beda. Memang Allah zatnya satu, namanya banyak. Kalau itu namanya tiga, zatnya juga tiga. Allah mereka namakan Bapa, Allah mereka namakan Bapa, kemudian Isa mereka namakan Yesus, kemudian Maria mereka namakan Maria. Ini zat yang berbeda. Allah satunya laki, anak, satunya perempuan. Bagaimana bisa dikatakan zatnya bersatu? Coba kita pikir dengan akal bagaimana, dengan logika seperti apa yang bisa menjelaskan ini tiga jadi satu. Kecuali dengan ajaran sesat namanya manunggaling kaula gusti, atau dalam bahasa Arabnya wihdatul wujud, menyatunya makhluk dengan hamba. Ya, dia samakan seperti itu, konsep ketuhanan Nasrani dengan konsep sufiyah. Ya, jadi ini adalah kesesatan. Maka ini yang dimaksud dengan subhanallah. Kita sucikan Allah dari pensifatan mereka, termasuk mereka yang mensifatkan Allah tidak di atas arsy, Allah ada di mana-mana. Ini makna ucapan subhanallah, harus kita sucikan akidah kita dari pensifatan tersebut. Karena Allah berfirman, Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Allah yang Maha Penyayang istiwa di atas arsy. Jadi jemaah sekalian, ini dimaksud dengan subhanallah, mensucikan Allah dari dua hal. Pertama dari kesyirikan, kita bersihkan diri kita dari kesyirikan dan kekufuran. Yang kedua dari pensifatan yang tidak layak baginya. Iya. Maka disinilah pentingnya mempelajari tauhid. Kita enggak akan bisa mensifatkan Allah dengan sifat-sifat kesempurnaan tanpa mempelajari tauhidul asma wa sifat. Iya. Kemudian pelajaran yang keenam, kubhus syirki li'annahu masabbatun lillahi ta'ala. Ayat yang mulia ini menjelaskan kepada kita tentang jeleknya kesyirikan, buruknya perbuatan dosa syirik. Kenapa? Karena syirik itu adalah celaan kepada Allah, cacian kepada Allah, hinaan kepada Allah. Itulah hakikat syirik. Makanya perlu kita ucapkan subhanallah. Kita sucikan Allah dari celaan, dari hinaan. Karena syirik itu adalah hinaan kepada Allah. Mereka hina dengan dua hal ini. Pertama, mempersekutukan Allah. Mempersekutukan Allah itu artinya menyamakan Allah dengan makhluk. Ibadah yang seharusnya dia berikan kepada Allah, tapi dia berikan kepada makhluk. Itu artinya dia samakan makhluk itu dengan Allah Azza wa Jalla. Hanya Allah yang tahu perkara gaib, tapi dia yakin dukunnya, kiainya, ustadznya juga tahu perkara gaib. Dia hina Allah, dia samakan makhluk-makhluk tersebut dengan Allah Azza wa Jalla. Maka kita sucikan Allah dari celaan mereka. Demikian pula ketika mereka mensifatkan Allah dengan sifat-sifat yang tidak layak disematkan bagi Allah. Sebenarnya itu adalah sifat-sifat makhluk, mereka sematkan kepada Allah. Maka kita sucikan Allah. Jadi jemaah sekalian, orang yang mensifatkan Allah dengan sifat makhluk atau bukan dengan sifat Allah, maka dia mencela Allah. Itulah buruknya kesyirikan. Baik, pelajaran yang ketujuh, ini yang terakhir. Wujub ibtidaal muslim anil musyrikin la yasiru minhum fi syai'in fala yakfi annahu la yusyrik. Kata Syekh hafizahullah taala, wajibnya seseorang berlepas diri atau menjauhi, wajibnya seorang muslim menjauhi kaum musyrikin dan tidak menjadi bagian dari mereka dalam apapun juga. Maka tidak cukup seseorang itu tidak mempersekutukan Allah, belum cukup, tapi dia juga harus menjauhi kaum musyrikin, tidak boleh bergabung dengan mereka. Inilah jemaah sekalian pelajaran yang bisa kita petik dari akhir ayat ini. Wama ana minal musyrikin. Nabi SAW diperintahkan oleh Allah untuk mengatakan, dan aku tidak termasuk orang-orang musyrik. Artinya apa? Tidak boleh bergabung dengan mereka, harus menjauhi mereka, berlepas diri dari mereka, membenci mereka. Kenapa begitu? Karena Allah membenci mereka, Allah murka kepada mereka. Kalau kita dekat-dekat dengan orang yang Allah murkai, kita pun akan mendapatkan kemurkaan Allah. Jadi belum cukup kita tidak berbuat syirik, kita tidak melakukan kekafiran, belum cukup, kita pun harus menjauhi dan membenci orang-orang yang melakukan kesyirikan dan kekufuran tersebut. Inilah yang Allah perintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surat Yusuf ayat 108. Oleh karena itu, para ulama juga menyebutkan pelajaran penting dari ayat ini, bahwasannya seorang yang berdakwah kepada Allah, seorang yang mengajarkan kewajiban terbesar yaitu tauhid dan melarang dosa terbesar yaitu syirik, seharusnya dia yang menjadi teladan utama di dalam mengamalkan ayat ini, yaitu berlepas diri dari orang-orang musyrik. Karena Allah benci kepada mereka, kita pun harus membenci mereka. Tapi subhanallah, kok ada sebagian orang yang mengaku muslim mengatakan itu adalah ajaran ekstrim, itu adalah ajaran keras, radikal, tidak menghargai kebinekaan. Jemaah sekalian, ini contoh kaum muslimin mengaku muslim belum mengetahui ajaran agamanya yang sangat asasi, yaitu berlepas diri dari orang-orang musyrik, membenci dan memusuhi orang-orang kafir. Ini ajaran agama yang asasi dalam Islam. Nabi SAW diperintahkan untuk mengamalkannya dan menyampaikannya kepada umat. Wama ana minal musyrikin. Aku tidak termasuk orang-orang musyrik. Yaitu beliau tidak menyatu dengan orang-orang musyrik. Dan ajaran ini Allah katakan sebagai uswatun hasanah, teladan yang baik. Mereka bilang ini ajaran ekstrim, keras, sesat, tidak menghargai kebinekaan, keberagaman, kebersamaan. Tapi Allah dalam Al-Quran mengatakan itu sebagai uswatun hasanah dalam surat Al-Mumtahanah ayat keempat. Qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ahu idh qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wabada bainana wa bainakumul adawatu wal bagda'u abadan hatta tu'minu billahi wahdah. Kata Allah, sungguh telah ada bagi kalian teladan yang baik pada diri Nabi Ibrahim dan para pengikutnya ketika mereka berkata kepada kaumnya, sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian dan dari apa yang kalian sembah selain Allah. Kami ingkari kalian, dan telah nampak jelas antara kami dengan kalian kebencian dan permusuhan untuk selama-lamanya, sampai kalian beriman kepada Allah yang satu saja. Jamaah sekalian, Allah mengatakan dalam ayat ini, berlepas diri dari orang-orang kafir, mengingkari mereka, mengingkari itu artinya menyalahkan, mendakwahi mereka, mengingatkan mereka salah, mengajak mereka masuk Islam, dan memusuhi dan membenci mereka. Allah katakan sebagai uswatun hasanah, teladan yang baik. Ya. Lalu kenapa ada yang mengatakan itu ekstrim? Karena dia tidak paham ajaran Islam, atau karena dia termakan propaganda-propaganda orang-orang yang membenci Islam. Seakan-akan dengan itu Islam berbuat zalim kepada orang-orang kafir. Tidak, jemaah sekalian. Ini yang harus bisa kita bedakan antara membenci orang kafir, memusuhi mereka, dan berbuat zalim kepada mereka. Islam tidak mengajarkan kita berbuat zalim kepada mereka. Bahkan Islam melarang keras kita berbuat zalim kepada siapapun, termasuk kepada orang-orang kafir. Dan apabila kita ada perjanjian, ada muamalah dengan orang-orang kafir, kita harus memenuhi janji dan bermuamalah dengan baik, supaya mereka tertarik masuk Islam. Kalau kita tidak berlaku baik kepada mereka, maka mereka akan membenci Islam. Oleh karena itu Allah juga berfirman, la yanhakumullahu anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian karena agama kalian, dan tidak mengusir kalian dari negeri kalian. Itu syarat berbuat baik kepada mereka. Boleh, Allah tidak larang, asalkan mereka bukan termasuk orang kafir yang memerangi kalian karena agama kalian, dan mengusir kalian dari negeri kalian, dan berbuat adil kepada mereka. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil. Jadi kita disuruh berbuat baik, dan kita dilarang berbuat zalim kepada orang kafir. Dan subhanallah, kaum muslimin pun telah membuktikan hal itu, di mana kaum muslimin menjadi kuat, kaum muslimin mayoritas, tidak ada orang-orang kafir yang dizolimi. Beda halnya ketika kaum muslimin yang minoritas, yang lemah, maka orang-orang muslim akan dizolimi, bahkan disembelih oleh orang-orang kafir, sampai di masa yang katanya sudah beradab ini, sudah modern, sudah menjunjung hak asasi manusia, ternyata kaum muslimin ketika melekat lemah di berbagai negeri, di Rohingya, di Palestina, di Suriah dan lain-lain, ketika mereka lemah, maka mereka dibantai, disembelih. Inilah kenyataannya, jemaah sekalian. Jadi ini bukan ajaran ekstrim, ini adalah ajaran mendasar dalam Islam. Yang terlarang adalah berbuat zalim kepada orang-orang kafir. Baik, inilah jemaah sekalian 7 pelajaran yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah dari ayat yang mulia ini. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik. InsyaAllah kita sampai 8:30 ya. Berarti 20 menit lagi. 20 menit lagi. Ya. Kalau ada yang belum terjawab, InsyaAllah kita jawab di pertemuan akan datang. Tolong dekatin lagi. Bagaimana cara agar pada saat sholat kita khusyuk? Karena saat sholat ana sering terganggu dengan hal-hal lain. Berarti singkirkan hal-hal lain itu, ya, supaya khusyuk. Ini pertama, singkirkan hal-hal lain itu. Apa yang maksud hal-hal lain di sini? Kalau bisa dijelaskan lebih baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah salat menggunakan sebuah pakaian yang dihadiahkan kepada beliau. Di pakaian itu ada motif-motif, gambar-gambar garis-garis, bukan gambar bernyawa, tapi motif-motif tertentu. Ternyata itu mengganggu kekhusyukan beliau. Maka setelah sholat, beliau minta hadiahnya diganti saja. Tolong ganti dengan pakaian lain. Iya. Begitu pula jemaah sekalian, beliau bersabda, la salata bihadrati ta'am wala huwa yudafi'uhu al-akhbathan. Tidak ada salat bagi orang yang makanannya sudah dihidangkan. Maksudnya di sini kata para ulama, dia pun bernafsu pengin makan. Karena lebih baik makan ingat salat daripada salat ingat makan. Ya. Enggak ada salat baginya, maksudnya hendaklah dia makan dulu agar dia khusyuk dalam salat. Dan tidak pula ada solat bagi orang yang menahan dua kotoran. Apakah kotoran yang harus dikeluarkan dari bagian depan atau dari bagian belakang. Ya, dia pergi buang hajat dulu. Jadi ini yang pertama, singkirkan. Termasuk juga sajadah tempat solat kita. Jangan yang terlalu banyak motif-motifnya. Ya, apalagi ada gambar kuda. Ya. Begitu sholat di pantat kuda, ya. Ini mengganggu kekhusyukan kita. Termasuk kita pakai pakaian di belakang ada tulisan, kita khusyuk tapi orang di belakang baca tulisan kita, ya, you crazy, ya, tambah gak khusyuk dia kalau tulisannya bikin ketawa atau lain-lain. Jadi singkirkan yang bisa membuat kita tidak khusyuk, ya. Yang kedua jemaah sekalian, tentu berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Mohon pertolongan kepada Allah. Iya. Minimalnya kita baca Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Iya. Kemudian yang ketiga, pahami apa yang kita baca. Sulit sekali kita untuk khusyuk kalau enggak paham apa yang kita baca. Ceritanya kita lagi berdialog tapi kita enggak paham apa yang kita sebut. Gak mungkin kita bisa khusyuk. Disinilah pentingnya belajar bahasa Arab. Kalau belum bisa belajar bahasa Arab, paling tidak terjemahan semua kata-kata dalam sholat itu, bacaan-bacaan dalam sholat, doa-doa yang kita baca, kita minta kepada Allah, tentunya haruslah yang kita pahami. Kemudian ketika kita pahami, kalau kita sudah paham, hadirkan di dalam hati kita apa yang kita baca. Jangan hanya lisan membaca, hati tidak ikut membaca. Hadirkan dalam hati kita. Iya. Jadi inilah diantara sebab-sebab untuk khusyuk. Namun yang paling utama adalah keimanan. Kekhusyukan itu berasal dari keimanan. Kurangnya keimanan, kurang khusyuk dalam beribadah. Maka mengokohkan keimanan, ini sebab utama kualitas ibadah kita. Iya. Pasang foto Habib di rumah, katanya biar berkah. Kalau kayak itu apakah termasuk syirik atau bukan? Termasuk syirik. Insya Allah kita bahas di bab yang ke 8 atau 9, ya, kalau gak salah, tentang kesyirikan mencari berkah dari sesuatu yang Allah tidak tetapkan padanya ada keberkahan. Iya. Ketika para sahabat minta kepada Nabi SAW agar ditetapkan sebuah pohon mencari berkah, maka Nabi SAW mengatakan, Allahu Akbar innaha sunan. Allah Maha Besar, sesungguhnya yang kalian ucapkan itu adalah tradisi-tradisi orang jahiliyah. Kultum walladzi nafsi biyadih kama qalat banu Israil li Musa, yang kalian ucapkan demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, Sama dengan ucapan Bani Israel kepada Musa. Apa ucapan Bani Israel kepada Musa? Dalam surat Al-A'raf, Allah berfirman, mereka berkata kepada Musa, ija'al lana ilahan kamalahum alihah. Ya Musa, buatkan kami patung untuk disembah sebagaimana mereka miliki. Apa jawab Nabi Musa? Qala innakum qaumun tajhalun. Sesungguhnya kalian ini memang orang-orang bodoh. Jadi kebodohan itulah yang menjerumuskan mereka dalam kesyirikan. Nah, perhatikan jemaah sekalian, permintaan sekelompok sahabat, jadi ceritanya para sahabat ini baru masuk Islam. Karena mereka belum tahu, mereka minta ditetapkan sebuah pohon untuk mencari berkah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan itu sama saja minta patung untuk disembah. Apakah maksud kita menyamakan pohon itu dengan Habib? Tidak. Tetapi sisi kesamaannya adalah sama-sama tidak ada dalil yang menunjukkan pasang foto Habib atau ulama atau kiai dan cari berkah dari pohon bisa mendatangkan keberkahan. Sama-sama enggak ada dalilnya. Maka meyakini sesuatu memiliki berkah atau bisa memberikan berkah padahal tidak ada dalil yang menunjukkannya, itu adalah kesyirikan. Disamakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Bani Israel yang minta dijadikan berhala untuk disembah. Apakah syirik besar atau syirik kecil? Tergantung. Kalau dia yakin benda itu, foto itu bisa memberikan berkah dengan sendirinya bukan Allah, maka itu adalah syirik besar. Tapi kalau dia yakin itu hanya sebab Allah yang memberikan keberkahan, maka itu adalah syirik kecil. Iya. Kalau yang dimaksud dengan Habib di sini jemaah sekalian adalah keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka wajib bagi kita mencintai keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wajib. Ahlus sunnah mencintai keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi jangan dengan cara berlebihan. Itu contoh berlebihan. Cari berkah hanya dari fotonya saja. Bahkan dari tubuhnya pun tidak ada keberkahan. Kenapa? Enggak ada dalil yang menunjukkan. Satu-satunya manusia yang bekas-bekasnya memiliki berkah hanyalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sisa air wuduk beliau para sahabat rebutan. Tapi para sahabat tidak melakukan itu pada selain beliau. Generasi tabi'in, tabi'ut tabi'in juga tidak melakukan itu pada selain beliau. Enggak ada yang rebutan bekas minum Abu Bakar, enggak ada. Atau Umar, atau Uthman, atau Ali, tidak ada. Jadi itu khusus bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu bekasnya, apalagi cuma sekedar fotonya. Di satu sisi mengagungkan foto itu juga terlarang dari segi mengagungkan gambar bernyawa. Itulah sebab pertama kaum Nuh terjerumus dalam kesyirikan, karena gambar-gambar bernyawa tersebut. Iya. Jadi ini termasuk kesyirikan. Ini perlakuan berlebih-lebihan terhadap para ulama, para kiai, para habib. Iya. Apalagi habib yang palsu. Iya. Karena belum tentu dia dianggap keturunan Nabi SAW, berarti dia pasti keturunan Nabi. Belum tentu. Bisa saja dia ngaku-ngaku. Jangan terlalu gampang percaya. Jangan terlalu mudah percaya jemaah sekalian. Kalaupun terbukti dia keturunan Nabi SAW, maka tidak ada dalil yang menunjukkan semua ajarannya wajib kita terima. Tetapi kita cocokkan dengan ajaran Rasulullah SAW. Kalau sesuai kita terima, kalau tidak maka tidak. Iya. Jadi enggak ada dalil kita harus mengikuti semua ucapan Habib keturunan Nabi SAW, tidak ada. Iya. Di dalam syarah Qawaidul Arba, Syekh Shalih Fauzan, bahwa Ahlul Kalam mengartikan Tauhid hanya bermakna Tauhid Rububiyah saja. Apakah demikian? Jika disebut Ahlul Kalam, siapakah yang dimaksud? Samakah dengan Ahli Filsafat? Jemaah sekalian, itu benar. Ahlul Kalam sama dengan Ahlul Filsafat. Mereka lah yang menamakan diri dengan Ahli Filsafat Islam. Ahlul Kalam. Ilmu akidah menurut mereka dinamakan dengan ilmu kalam. Jadi ilmu kalam itu adalah istilah ilmu tauhid menurut ahlul kalam, ahli filsafat yang mengklaim sebagai filsafat Islam. Ya, filsafat ini adalah ilmunya orang-orang Yunani. Prinsip dasarnya adalah akal yang menjadi sumber utama kebenaran. Kalau Al-Quran dan Sunnah bertentangan dengan akal, akal dikedepankan, dibuang Al-Quran dan Sunnah. Itulah yang namanya Ahlul Kalam. Termasuk di situ Mu'tazilah, Asy'ariyah, Jahmiyah, semuanya Ahlul Kalam. Prinsip utama mereka adalah akal. Mereka yang menyebut diri dengan ahli filsafat Islam. Betul, mereka menafsirkan Tauhid sebatas Tauhid Rububiyah. Menafsirkan La ilaha illallah dengan La khaliqa illallah. Tidak ada pencipta kecuali Allah. Tidak ada pencipta kecuali Allah Azza wa Jalla. Ya. Padahal arti seperti ini belum berbeda dengan orang-orang musyrik di masa jahiliyah. Wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulun Allah. Kalau kamu tanya siapakah yang menciptakan mereka, pasti mereka akan menjawab Allah. Itu jawaban orang musyrik jahiliyah. Yakin Allah pencipta. Kalau seperti itu tauhid saja, maka berarti mereka beriman dong. Ternyata tidak, karena tauhid itu adalah memurnikan ibadah hanya untuk Allah semata-mata. La ilaha illallah artinya la ma'budu haqqun illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Ya. Makanya kadang mereka tulis buku tauhid. Tulis panjang lebar, tebal-tebal. Hasilnya apa? Allah itu ada. Ya. Sampai di situ saja. Atau menaik sedikit Allah pencipta. Ya. Kalau cuma sampai di situ, maka tidak ada bedanya dengan orang-orang musyrik jahiliyah. Tapi tauhidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai pada puncaknya. Tauhid rububiyah, tauhid asma wa sifat, puncak tertingginya adalah tauhid uluhiyah. Hanya Allah satu-satunya yang berhak disembah. Semua yang disembah selain Allah salah. Mereka yang disebut orang-orang musyrik dan orang-orang kafir, dan wajib berlepas diri dari mereka. Itulah tauhidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang telah kita pelajari, dan akan datang insyaallah rinciannya dalam kitab ini. Bagaimana cara membedakan debat yang terpuji dengan debat yang tercelah? Pertama, enggak perlu didebat tapi dia senang debat. Ini tercelah. Debat itu sudah cara terakhir. Dengan hikmah enggak mempan, dengan al-mau'idhatul hasanah enggak mempan, terakhir debat. Kepada siapa? Kepada orang yang menentang. Tapi ada orang sengaja pancing-pancing debat. Yang kedua, debat membela kebatilan. Jadi bukan kebenaran yang dia bela, kebatilan yang dia bela. Dia tahu salah, tapi dia tetap membelanya. Yang ketiga, debat karena hawa nafsu. Maksudnya apa? Pingin menang, pingin disebut orang pintar debat, pintar berilmu. Ya. Ini bahaya. Yang berikutnya, debat yang tercela itu merendahkan pribadi. Berdebat dengan orang bukan hujahnya yang dikalahkan, pribadinya yang dijatuhkan. Ini bukan cara Islam. Ya. Debat saja pemikirannya yang rusak, jangan pribadinya yang dijatuhkan. Pemikirannya yang harus kita serang kalau memang salah. Tapi bukan orangnya yang dijatuhkan. Ya. Kemudian debat dengan tidak ilmiah, tidak berdasarkan ilmu, tidak berdasarkan dalil Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Ya. Jemaah sekalian, kadang penting kita berdebat dengan mengajak mereka menggunakan akal sehat. Tapi itu bukan sumber utama dalam menyampaikan ilmu. Sampaikan Al-Quran dan sunnah, kemudian tambahkan dengan ajakan untuk berpikir secara akal sehat. Ya. Ada orang-orang yang senang berdebat, tapi rujukan utama mereka adalah akal. Adalah akal. Nah, kalau lawan debatnya bisa membuktikan kepadanya dengan yang lebih masuk akal menurut mereka, nah dia kalah debat. Padahal bisa jadi dia yang di pihak yang benar, tapi dia enggak bisa membuktikan secara akal sehat, secara logis, atau tidak bisa mematahkan dengan logika. Akhirnya dia menyerah. Nah, ini bahayanya. Iya. Wallahu a'lam. Bagaimana cara mendakwakan orang tua yang masih beranggapan untuk tingkatan dalam agama Islam Karena saat saya mengajak untuk mengikuti kajian, orang tua tidak mau ikut karena ikut kajian termasuk dalam tingkatan terendah, yaitu tingkatan syariat. Dan orang tua menganggap Tuhan keliru serta tidak mempercayai Allah berada di langit. Apakah termasuk ke dalam syirik? Ini termasuk kekufuran. Kalau mengatakan Tuhan keliru, subhanallah, ya, ini termasuk kekufuran. Tapi kalau ditanya bagaimana berdakwah, itu tadi sudah kita jelaskan. Ya. Lima prinsip, lima pilar kesuksesan yang harus kita miliki supaya bisa berdakwah. Ikhlas, ilmu, kelembutan, kemudian akhlak mulia dan berdoa serta mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Terutama dari segi ilmunya. Ini penuh syubhat seperti ini, kita harus kuatkan ilmu kita. Bagaimana membantah mereka? Ya. Di antaranya kita jelaskan kepada mereka tingkatan dalam Islam itu enggak ada dalilnya. Jangan mengada-ada dalam agama. Siapa yang mengatakan ada tingkatan dalam Islam, tingkatan syariat dan hakikat maksudnya? Itu mana dalilnya? Iya. Ini kita jelaskan. Agama itu harus berdasarkan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak pernah mengajarkan kepada kita agama itu terbagi dua, syariat dan hakikat. Iya. Kemudian kita sampaikan kepadanya dalil-dalil. Kita diperintahkan untuk menuntut ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan ilmu. Para sahabat menghadiri majelis-majelis beliau. Kenapa itu dikatakan tingkat terendah? Dan kita jelaskan kepadanya ini namanya kesombongan, merasa lebih hebat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Para sahabat adalah pemimpin para wali. Apakah kita masih merasa lebih hebat dari pemimpin para wali, bahkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Beliau masih beribadah kepada Allah, beliau salat sampai kaki beliau pecah-pecah. Orang yang sudah tidak mau salat karena merasa sudah sampai hakikat, tidak lagi syariat, berarti dia merasa lebih hebat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampaikan kepada beliau, ini ilmunya. Iya. Pertanyaan hampir sama. Lebih utama mana? Apakah mengajak istri jalan-jalan saat hari libur ataukah mengajak ke kajian? Karena keduanya sama-sama berpahala. Ajak dua-duanya. Iya. Pergi liburan dulu, mampir kajian. Atau kajian dulu, terus liburan. Kenapa tidak? Kalau dua-duanya bisa. Kita mau liburan di kota mana? Di sana juga ada kajian. Insyaallah. Alhamdulillah. Dengan pertolongan Allah, dakwah tersebar di mana-mana. Mau liburan ke Hong Kong. Saya baru pulang dari Hong Kong. Ya. Dakwah di sana. Ada dakwah di sana. Ya. Tapi pada asalnya liburan ke negeri-negeri kafir itu haram hukumnya, ya, kecuali kita ada hajat lain yang mendesak yang penting di sana. Iya. Bagaimana cara menghafal yang mudah agar kita bisa menyampaikan dalam berdakwah? Pertama, bertakwa kepada Allah. Ini kunci utama kuatnya hafalan. Bertakwa kepada Allah, jauhi maksiat. Allah berfirman, "In tattaqullaha yaj'al lakum furqanan." Kalau kamu bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan kepada kamu furqan. Apa itu furqan? Kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, furqan itu maknanya ilmu, pemahaman dan hafalan. Iya. Jadi ini kunci utama. Seperti juga Imam Syafi'i rahimahullah pernah merangkai dalam bait-bait syair beliau. Kenapa hafalan beliau pernah terganggu? Syakautu ila waqi'in su'a hifdzi. Farshadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi anna al-ilma nurun wa nurullahi la yuhda li'asi. Aku pernah mengadukan kepada Imam Waqi akan buruknya hafalanku, maka beliau mengajarkan kepadaku, membimbing aku untuk meninggalkan maksiat, dan beliau mengabarkan kepadaku bahwa ilmu Allah adalah cahaya dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada orang yang bermaksiat. Ya. Jadi ini yang pertama. Yang kedua jemaah sekalian, perlu adanya usaha. Dan memang usaha kita tergantung kemampuan kita. Tapi kemampuan itu dia berproses. Iya. Bagaimana cara berusahanya? Bacalah berulang-ulang sebanyak mungkin. Ini cara terbaik yang dijelaskan banyak ulama. Sebagian mengatakan minimal baca 20, sebagian mengatakan minimal baca 40. Belum bisa, tambah lagi. Iya. Jadi membaca berulang-ulang itu membantu kita untuk menghafal. Makanya jemaah sekalian, kenapa surat Al-Fatihah yang paling kita hafal? Karena paling sering kita baca kan? Paling sering kita baca. Jadi bacalah berulang-ulang. Dan hafalannya beda. Orang yang membaca berulang-ulang dan orang yang membaca hanya 1-2 kali. Orang yang baca 1-2 kali bisa saja dia hafal, tapi dia lebih cepat lupa. Tapi kalau kita baca berulang-ulang, ingatan akan semakin kuat. Ingatan akan semakin kuat. Itu apa namanya hikmahnya. Makanya jemaah sekalian, penting dalam hafalan itu juga adalah al-itqan. Kita baca, kita hafal sampai mutqin. Kita betul-betul hafal. Hafal lah, istilah kita hafal di luar kepala gitu. Sulit untuk dilupakan. Karena tidak sedikit orang menghafal, kemudian tidak lama dia lupa. Nah, ini metodenya. Supaya sulit dilupakan, bacalah berulang-ulang sebanyak mungkin. Ya. Nah, di sini mungkin kita berbeda-beda. Ada yang butuh 10 kali baca, ada yang butuh 20 kali baca, tidak apa-apa. Dan nanti insya Allah akan terlatih. Akan terlatih. Kalau sebelumnya dia butuh sampai 30 kali baca, lama-kelamaan dia terbiasa jadi cukup 20 kali baca, 10 kali baca, dan seterusnya. Akan terlatih. Dan jemaah sekalian, ketika kita lambat menghafal, kita harus baca ulang-ulang. Jangan kita anggap itu sebagai hal yang sia-sia. Karena semakin banyak kita baca, tetap kita dapat pahalanya. Kita dapat pahalanya. Satu huruf baca Al-Quran sama dengan 10 kebaikan. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita ulang-ulang, maka berlipat-lipat. Jadi bukan hanya sekali baca itu saja pahalanya, tidak. Sebanyak yang kita baca. Jadi makin banyak kita baca, makin banyak juga pahala kita. Jadi jangan menganggap itu hal yang sia-sia. Walaupun kita enggak hafal-hafal, kita sudah tetap dapat pahala. Satu huruf, satu kebaikan. Jadi perlu usaha. Dan tentunya juga banyak-banyak berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Jemaah sekalian, sudah lewat waktu, mohon maaf enggak semua pertanyaan bisa terjawab. Insyaallah saya simpan kertasnya. Kita jawab pada pertemuan yang akan datang. Ya. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.